Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam kitab Huququl Aulad 'alal Aba wal Ummahat. Hak-hak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua untuk anak-anaknya. Qala hafizahullah ta'ala, berkata Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, wa mimma yajibu an yu'lam, di antara yang wajib untuk kita ketahui, anna mas'uliyatal walidain wa wajibahum al-awwal nahwa awladihim wa salahu akhiratihim wa salahu dunyahum. Di antara yang wajib untuk diketahui adalah kewajiban kedua orang tua yang pertama sekali terhadap anak-anak mereka adalah memperbaiki akhirat mereka dan memperbaiki dunia mereka. Baiknya akhirat dan dunia mereka. Di sini beliau hafizullah mendahulukan akhirat. Karena memang akhirat itu harus dikedepankan daripada dunia. Tidak boleh pula seimbang dunia dan akhirat. Harus akhirat lebih dahulu dari dunia. Allah Subhanahu wa taala banyak mencela dunia di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya," bahkan kalian memilih kehidupan dunia, "wal akhiratu khairu wa abqa," sedangkan akhirat lebih baik dan lebih kekal. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu, ketahuilah kehidupan dunia ini hanyalah permainan, senda gurau, sia-sia. Banyak dalam Al-Quran Allah mencela dunia. Namun tidak boleh pula kita tinggalkan karena kita tinggal di dunia. Jadi bagaimana seharusnya akhirat harus dikedepankan dan dunia itu tidak boleh dikedepankan. Sebagian manusia berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah." Ya Allah, berilah kami kebaikan di akhirat dan kebaikan di dunia. Namun ayat ini tidak bisa dijadikan dalil dasar untuk menyamakan antara dunia dan akhirat. Tidak. Akhirat harus lebih dikedepankan. Ya, akhirat harus lebih dikedepankan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wabtaghi fi ma ataqallah daral akhirah." Carilah apa yang Allah berikan kepadamu dari negeri akhirat. Carilah kenikmatan-kenikmatan akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi bagianmu di dunia ini jangan kau tinggalkan. Ayat ini menunjukkan dengan sangat jelas, ya, kisah tentang Qarun, bahwa dunia itu jangan dilupakan, tetapi yang dicari adalah kehidupan akhirat. Akhirat yang harus dikedepankan, bukan dunia. Sebagian manusia ya berusaha untuk menyamakan antara dunia dan akhirat, tidak bisa. Malah dunia dia yang lebih unggul, artinya dunia yang lebih dia utamakan daripada akhirat. Banyak dari manusia yang seperti ini, ya, berdalilkan dunia dan akhirat harus sama, tetapi dilihat pada praktiknya dunianya dia lebih dia kedepankan, akhiratnya hanya berapa persen, sedikit sekali. Ini tidak benar. Yang benar, akhirat harus dikedepankan. Dunia itu ya tidak boleh dikedepankan. Dunia itu tercela, ya. Namun tidak kita tinggalkan, kita ambil sebatas keperluan. Di antara yang wajib diketahui adalah kewajiban kedua orang tua terhadap anak-anak mereka dalam memperbaiki akhirat dan dunia mereka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, dan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Ya, di neraka itu terdapat malaikat yang tegas, keras. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Di dalam ayat ini jelas sekali Allah memerintahkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka. Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ya, di dalam ayat ini menjelaskan ucapan Qatadah rahimahullah ta'ala. Kata Qatadah rahimahullah, ta'muruhum bita'atillah. Allah memerintahkan mereka, yakni orang-orang yang beriman, agar taat kepada Allah. Watanhahum an ma'siyatillah, dan melarang mereka dari bermaksiat kepada Allah. Wa antakuma 'alaihim bi amrillah wa ta'muruhum bihi wa tusa'iduhum 'alaihi. Dan ya. Wa antakuma 'alaihim bi amrillah wa ta'muruhum bihi wa tusa'iduhum 'alaihi. Ketaatan itu ya bisa menegakkan mereka, menjadikan mereka menjalankan perintah Allah, yang membantu mereka untuk menjalankan itu semua. Fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan qada'tahum anha wa zajartahum anha. Apabila engkau melihat ada kemaksiatan, maka hendaknya dijauhi dan ditinggalkan. Wa hakadha qala Dhahak wa Muqatil, demikian pula Dhahak dan Muqatil berkata, haqqul muslim an yu'allima ahlahu min qarabatihi wa imaihi wa abidihi ma faradallahu alaihim wa ma nahahum anhu. Hak muslim adalah yang harus ditunaikan olehnya mengajarkan keluarganya, kerabat-kerabatnya, budak-budaknya apa yang Allah wajibkan dan Allah larang terhadap mereka. Ini yang awal pertama sekali wajib ditunaikan oleh kedua orang tua. Menjaga keluarganya dari neraka. Famin awail wajibat tijahal aulad, termasuk dari yang pertama-tama kewajiban di hadapan anak-anak adalah inqadhuhum minan nar, menyelamatkan mereka dari neraka. Bal hadza afdalu ma yuqaddimuhul aba li auladihim, bahkan ini yang paling utama yang dikedepankan oleh orang tua terhadap anak-anak mereka. Yang paling pertama yang harus disuguhkan kedua orang tua terhadap anak-anak mereka adalah menyelamatkan mereka dari neraka. Wa minal ajaib, termasuk dari yang mengherankan, kata Syekh, annaka tara ba'dhal aba, engkau melihat sebagian orang tua yusabu bil ham wal gham asyadidain, ya, dia merasa sedih yang sangat, merasa betul-betul goncang jiwanya. Kenapa? Idza man khafadha mustawa ahadi abna'ihi aw banatihi fi tahsilihim ad-dirasi wa ta'luhu tilkal ka'abah. Dia melihat dengan perasaan sedih kepada anaknya apabila anaknya tidak naik kelas, ya, apabila anaknya menurun, apabila anaknya mendapatkan nilai yang kecil, ya. Dia merasa berat, ya, merasa sedih yang sangat. Amma idza khafadha mustawahul imaniyyu wal akhlaqiyyu faqad la yataharrak wa la yahtam. Adapun ketika keimanannya menurun, akhlaknya menurun, tidak bergerak sedikit pun hatinya. Wa la yahtam, tidak ada perhatian. Illa man rahimallahu min ibadihi, kecuali orang yang Allah rahmati dari hamba-hambanya. Wa qalilum ma hum, dan mereka sedikit. Idza taghayyabal abna an ad-dirasa wal banat tajidul aba yaqlaqun. Apabila anak-anak itu ya gaib dari belajar, tidak mengikuti pelajaran, baik laki-laki maupun perempuan, lihatlah para orang tua merasakan sedih dan goncang jiwanya. Wa idza ma taghayyabu 'anil masajidi wa 'anil jama'ati wal jum'ah wa bi khasatin al-dhukur minhum tajidu ba'dhan wa minhum bal katsiran la yuharrikuna sakinan fa ilallahi mustaka fa ilallahil mustaka. Apabila anak-anak itu tidak pergi ke masjid, tidak salat berjamaah, tidak mengerjakan salat Jumat, terkhusus anak laki-laki, lihatlah kebanyakan dari mereka tidak bergerak hatinya sedikit pun. Hanya kepada Allah lah kita mengadu. Ma'annal amra jiddun wa laysa bil hazl, padahal perkara ini perkara yang serius, bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang sepatutnya diremehkan. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, di dalam lafaz Muslim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan falam yuhibha bi nasihatin lam yajid ra'ihatal jannah. Tidaklah seorang hamba yang Allah amanahkan dengan amanah yang dia berikan kepadanya, kemudian dia tidak menunaikan amanah tersebut dengan nasihat, niscaya dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Luar biasa, berarti tanggung jawab terhadap anak-anak ini besar sekali. Besar sekali di pundak kita, yang harus kita emban dengan sebaik-baiknya. Wala syakka anna akbar khasaratin yakhsaruha al-mar'u wa an yakhsara nafsahu wa yakhsara ahlahu. Perkara yang tidak diragukan adalah bahwa kerugian yang paling besar yang menimpa seseorang adalah dia rugi terhadap dirinya dan rugi terhadap keluarganya, wal'iyadu billah, pada hari kiamat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-15, Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala zalika huwal khusranul mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang merugi itu adalah orang yang rugi diri mereka dan rugi keluarga mereka pada hari kiamat nanti. Ketahuilah itulah kerugian yang sebenarnya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Wa su'u tarbiyati lahu atharun mudammirun 'alal abna'i wal walidain wa 'alal mujtama'i bal wa 'alal awtan. Pendidikan yang jelek akan memberikan pengaruh yang dapat menghancurkan orang tua, anak-anak, masyarakat, atau bahkan suatu negeri, suatu kampung, suatu tempat, disebabkan pendidikan yang jelek. Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menerangkan, amma ihmal awlad fadararuhu kabir wa khataruhu khatir. Menyia-nyiakan anak bahayanya besar, ya, bahayanya sangat besar. Wa khataruhu khatir, dan kekhawatirannya sangat mengkhawatirkan. Ara'aita, beliau memberikan permisalan, bagaimana menurutmu? Laukana laka bustanun, engkau memiliki bustan. Bustanun, apa bustan? Apa bustan? Bustanun, apa itu? Kebun. Ini ada di sini. Bustanun, kebun. Enggak lihat-lihat papan tulis. Bustanun itu kebun. Apalagi bahasa Arabnya kebun? Hadiqatun. Apalagi? Yanqatun. Itu tiga bahasa Arabnya kebun. Bustanun salah satunya. Kata Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, bagaimana pendapatmu kalau engkau memiliki kebun? Fanammaitahu hatta istatammat asjaruhu. Engkau memberinya pupuk, ya, sampai pohon-pohonnya itu sempurna menjulang tinggi. Wa aina'at thimaruhu, buahnya pun bagus, ya. Wa tazakhrafat zuru'uhu, bunganya pun bagus mekar. Wa azharuhu, sudah bagus seperti itu. Tsumma ahmaltahu falam tahfadhu, kemudian engkau tinggalkan, tidak engkau urusi lagi, engkau tinggalkan jauh pergi. Walam tasqihi, tidak engkau sirami. Walam tunaqqihi minal afat, tidak engkau jaga dari hama. Wa tu'idduhu lin-numu fi kullil awqat, engkau persiapkan itu untuk an-numu fi kullil awqat. Alaysa hadha min a'zamil jahl wal ahmad, engkau abaikan setelah dia bagus, ya, setelah dia tumbuh bagus, engkau abaikan setelah itu, engkau tinggalkan. Bagaimana perasaan? Fa kaifa tuhmil awladaka alladhina hum falidatu kabidik, itu kebun, ya. Bagaimana dengan anak-anak ketika engkau sia-siakan sedangkan mereka adalah buah hatimu? Wa samaratu fuadika, buah hatimu, ya. Wa nuskhatu ruhika, salinan dari ruhmu. Wal qaimuna maqamaka hayyan wa mayyitan, mereka akan menggantikan posisimu, ya, ketika hidup dan mati. Engkau hidup, yang menggantikanmu adalah anakmu. Engkau meninggal juga, yang menggantikan adalah anakmu. Alladzina bisa'adatihim tatimmu sa'adatuka, dengan kebahagiaan mereka menjadi sempurna pula kebahagiaanmu. Perlu diingat, ya, kebahagiaan anak itu tidak semata dengan harta. Tidak semata dengan harta. Perhatikan anak-anak yang berharta, apakah orang tuanya bahagia semuanya? Lah, tidak. Bahkan ada di antara mereka anaknya sudah disekolahkan tinggi, ya, ternyata di hari tuanya orang tuanya bukannya diurus, malah diletakkan di panti jompo. Na'udzubillah. Ada di antara mereka bahkan yang na'udzubillah, ya, karena jauhnya dari agama ketika ayahnya meninggal, semua harta-harta ayahnya disepakati oleh mereka dijual. Tinggal ibunya yang sudah tua, yang sudah lumpuh. Di mana mereka letakkan? Diletakkan di panti sosial. Tidak mau mereka mengurusinya. Padahal mereka semua masih muda. Ya. Ada bahkan di antara mereka, na'udzubillah, karena sibuknya luar biasa, ketika orang tuanya meninggal, ya, ketika orang tuanya meninggal, kebingungan, ya, bagaimana caranya? Akhirnya dipanggil orang, ya, didoakan bersama, yasinan, setelah itu sudah tinggal pergi. Apakah itu yang dikatakan bahagia? Ini yang kadang terbalik. Banyak dari manusia berlomba-lomba memasukkan anaknya di sekolah ini, sekolah itu, kadang bahkan sampai menyuap, ya, mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya supaya anaknya diterima di sini, di situ. Padahal akhirnya lihatlah anak yang tidak dididik dengan agama, yang tidak dibina dengan agama, yang pelajaran agamanya hanya berapa persen, ya, berapa persen itu pun jauh dari kebenaran. Lihat hasilnya. Ketika mereka berhasil dunianya, apakah orang tuanya yang dia pandang? Tidak. Tidak orang tuanya dulu yang dia pandang. Atau iya, dia memandang orang tuanya, tetapi kesibukannya yang membuat dia bisa tidak dapat mengurusi kedua orang tuanya. Sehingga kita katakan kebahagiaan anak itu tidak bisa diukur dengan dunia. Keberhasilan anak itu tidak bisa diukur dengan dunia. Tapi kalau keberhasilan anak itu diukur dengan agama, itu pasti. Pasti, ya. Kita katakan pasti. Kenapa? Karena kalau anak itu menjadi anak yang saleh, anak itu akan memandang kedua orang tuanya. Yang pertama kali dia pandang adalah kedua orang tuanya. Dia berusaha membalas jasa kedua orang tuanya, berusaha mendoakan kedua orang tuanya, ya, sehingga masyarul ahibba barakallahu fikum, betapa pentingnya bagi kita untuk mendidik anak dengan pendidikan agama. Karena merekalah yang akan menggantikan posisi kita. Ya, mereka yang akan menggantikan posisi kita. Tidak boleh kita malu dengan anak-anak kita yang mereka belajar agama. Bahkan harus kita bangga. Harus bangga kita anak kita, masya Allah, belajar agama, menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena itu yang akan mengangkat derajat kita. Mengangkat derajat kita, dan mereka akan berbakti kepada kita, ya, sesuai dengan, ya, pendidikan yang kita didik kepada mereka. Wabifalahihim wanajatihim tudriku bihi khairan kathiran. Disebabkan falahihim, kebahagiaan mereka, kesuksesan mereka, engkau akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wama yudhakkiru illa ulul albab. Wama yudhakkiru illa ulul albab. Di dalam surat Ali Imran, ayat yang ketujuh, afwan, salah baca tadi. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, dan tidak hanya mengambil pelajaran kecuali ulul albab, orang-orang yang bersih hatinya. Surat Ali Imran ayat yang ke-7. Selesai penjelasan tentang bab ini, yakni bab tentang yang pertama kali wajib ditunaikan oleh orang tua adalah terhadap anak-anaknya, memelihara akhirat dan dunia mereka. Pembahasan kedua kita selesai, yaitu pembahasan tentang an yakunal ab salihan, ya, hatta yantafi' al walad bi idznillah. Selanjutnya masuk ke al mabhas atsani, al mabhas atsalis, pembahasan yang ketiga, al hirsu ala tibai as sunnah hinal jima'. Pembahasan yang ketiga. Lanjut, ya, tanggung ini. insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang ya. Tinggal tanggung ini pembahasan yang ketiga ini. Ini agak dibilang panjang juga tidak terlalu panjang, tetapi kita sudah masuk pembahasan yang kedua. Selesai pembahasan yang kedua ini, insyaallah nanti kita lanjut ke pembahasan yang ketiga ya. Karena sudah masuk pembahasan yang kedua, biarkan ya pembahasan yang kedua ini seperti ini, artinya biar lebih meresap di hati kita ya, jangan kita campurkan dengan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga insyaallah di waktu mendatang insyaallah. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Biar meresap pembahasan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Yang pertama, bolehkah sholat duha berjamaah? Sholat duha ini termasuk dari sholat sunnah. Sholat sunnah itu dikerjakan tidak secara berjamaah, kecuali tarawih. Kalau tarawih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan mengerjakannya berjamaah bersama para sahabat di awal-awal, dan dihidupkan sunnah ini oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, dan setelahnya sampai zaman kita sekarang. Adapun sholat sunnah selain tarawih boleh atau tidak berjamaah, dari sisi boleh, boleh namun tidak dilakukan terus-menerus, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya namun tidak dilakukan terus-menerus. Sebagaimana ini fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, demikian pula Syekh Muqbil bin Hadi rahimahumullah. Atsani, yang kedua, bagaimana tobatnya seseorang yang kawin di luar nikah, sedangkan di zaman sekarang tidak ada hukum rajam atau syariat Islam yang benar ditegakkan di negeri kita, ya di negeri kita. Tobatnya adalah dia sembunyikan, ya, dia tutup aibnya, jangan dia ceritakan kepada siapapun, ya. Kemudian perbanyak kebaikan kepada Allah, perbanyak kebaikan yang mengharap wajah Allah, itu maksudnya. Sebelum itu hendaknya dia menyesali perbuatannya, dia sesali, betul-betul menyesali, ya, zina yang dia lakukan itu merupakan dosa besar yang sangat besar. Kemudian perbanyak kebaikan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah perbuatan jelek dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapuskan kejelekan-kejelekan. Karena tidak ada syariat rajam di negara kita, ya tidak ada syariat cambuk, ya, maka hendaknya dia tutup aibnya, dia bertobat dengan tobat yang nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang menghakimi sendiri, ya, kemudian dia kubur dirinya sedada, dia perintahkan setiap orang yang lewat untuk melemparinya. Ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena yang berhak melakukan ini adalah penguasa, pemerintah, sedangkan ya di dalam negara kita tidak berlaku hukum ini. Ya, maka yang semestinya kita lakukan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesali dosa-dosanya, ya, minta ampun kepada Allah, perbanyak kebaikan. Jika ibunya masih hidup, perbanyak berbakti kepada ibunya, kepada kedua orang tuanya, terkhusus ibu. Ya, berbakti kepada ibu merupakan amalan yang sangat besar. Ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah didatangi oleh seseorang, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Adabul Mufrad, ya Ibnu Abbas, inni khatabtu imra'atan, wahai Ibnu Abbas, aku pernah melamar seorang wanita, fa'abat antangkihani, dia tidak mau menikahiku. Fakhatabaha ghairi, dan datang laki-laki lain meminangnya. Fahabbat antankihahu, dia pun mau. Faghirtu, aku pun marah. Fakataltuha, sehingga aku membunuhnya. Fahalli min taubah, apakah aku masih dapat bertobat? Kata Abdullah bin Abbas, a'ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Qala la, dia berkata tidak. Maka kata Abdullah bin Abbas, tub ilallah, bertobatlah kepada Allah. Wa taqarrab ilallah mastata'ta, dan hendaknya engkau mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Atau bin Yasar bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ya bin Abbas, limadha sa'alta hayata ummihi, kenapa engkau bertanya tentang kehidupan ibunya? Kata Abdullah bin Abbas, ma 'alimtu 'amalan aqrabu ilallah min birri walidatin, aku tidak mengetahui ada amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah dari berbakti, berbuat baik kepada ibu. Sehingga dari sini, berbuat baik kepada ibu, berbakti kepada ibu merupakan amalan yang sangat besar yang dianjurkan oleh Abdullah bin Abbas. Ketika seseorang melakukan dosa besar, di antara yang dapat, ya, yang dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, membunuh merupakan dosa besar, ya, sebagaimana berzina juga merupakan dosa besar. Ya, ketika seorang memperbanyak amalan kebaikan ini, terutama berbakti kepada ibunya, merupakan salah satu dari amalan yang dianjurkan di dalam Islam. Asalis yang ketiga, bagaimana dengan hak anak yang dilahirkan tanpa nasab dari ayahnya? Kalau yang dimaksud di sini anak zina, ya, anak tersebut tidak dinasabkan kepada ayahnya. Dia anak ibunya, ya, bin ibunya. Misal namanya Abdullah, Abdullah bin, ya, afwan, kalau mungkin ada yang senama, ini hanya sekedar contoh saja. Abdullah mungkin bin Fatimah mungkin, ya. Kok bin Fatimah? Iya, karena dia disandarkan kepada ibunya. Dia bukan anak ayahnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-waladu lil firash, anak itu adalah milik yang punya ranjang. Ya, walil akhir al-hajar, bagi pezina dia al-hajar, ya, tidak disandarkan anak itu kepada pezina. Ya, laki-laki yang menzinahi perempuan tadi. Sehingga al-waladu lil firash, anak itu milik yang punya ranjang. Orang pezina tidak memiliki, ya, hak, ya, laki-laki yang menzinahi ibunya. Sehingga haknya ini disandarkan, ya, kepada hak nasabnya, ya, maknanya nasabnya disandarkan kepada ayahnya. Afwan, kepada ibunya. Ya, kepada ibunya, bukan kepada laki-laki yang menzinahi ibunya tadi. Kalau mungkin yang dimaksud di sini hak dia, hak anak yang tidak disandar, yang dilahirkan tanpa nasab dari ayahnya, itulah, ya, maksudnya, ya. Enggak ada yang lain, ya. Apa ada tafsiran yang lain dari pertanyaan ini? Itulah kayaknya maknanya. Kalau mungkin saya salah memahami, ya silakan dijelaskan lagi, mungkin bisa lewat kertas nanti sampai di sini. Pertanyaan keempat, bagaimana jika sholat berjamaah safnya tidak rapat, apakah sholatnya tidak sah? Sholatnya tetap sah namun tidak sempurna. Merapatkan saf, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat wajib karena perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sawu shufufakum istawu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama berpendapat ini sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Namun, ya, kalaupun tidak rapat, mungkin dalam kondisi yang sulit kita untuk merapat seperti di tempat umum, kalau kita rapat akan menjadi masalah karena bagi mereka berat untuk merapatkan itu, maka tidak kita rapatkan, ya, dilihat kondisi, ya, dan sholatnya tetap sah walaupun sholatnya tidak rapat safnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, afan ustadz, mau tanya, kalau orang tuanya sudah belajar sunnah tapi orang tuanya tidak baikan sama keluarganya, bagaimana itu ustadz? Lah, kalau belajar sunnah nggak baikan, bagaimana itu? Bagaimana itu akan dia mengamalkan sunnah yang dia pelajari? Sedangkan sunnah yang dia pelajari itu memerintahkan untuk berbuat baik kepada keluarga. Keluarga itu adalah orang pertama yang berhak mendapatkan kebaikan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Keluarga itu orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita, mendapatkan senyum kita, mendapatkan kelembutan kita. Setelah itu baru orang lain, ya. Keluarga terlebih dahulu, ini yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita, kelembutan kita. Ya, jangan terbalik, ya, sebagian manusia sama keluarganya kaku, keras, ya. Sama orang lain lembut. Ini terbalik. Tidak mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku, yang semestinya kalian contoh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa mengamalkan hadis ini. Bagaimana memperbaiki akhlak anak-anak yang sudah berkeluarga? Kalau sudah berkeluarga, sudah besar, kita hanya bisa menyampaikan. Diterima oleh mereka, alhamdulillah. Tidak diterima, tidak kita paksakan. Kita hanya mendakwahkan, hanya menyampaikan kalau sudah dewasa, sudah besar. Karena mereka sudah punya tanggung jawab tersendiri. Sampaikan saja, nak, ini tidak boleh. Nah, jangan demikian, dengan lembut dan penuh hikmah. Tetap ya kita pikirkan bagaimana supaya dia bisa mendapatkan hidayah. Ya. Sebelum itu jangan lupa didoakan ya, di dalam doa kita, kita sisihkan untuk anak-anak kita, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Ustaz, bolehkah memberi jarak usia antara anak yang pertama dengan anak yang kedua? Misalnya, tunggu anak pertama usia 6 tahun, baru mempunyai anak kedua. Wah, lama sekali 6 tahun. Masya Allah. Tujuannya agar bisa fokus membesarkan dan mendidik anak, dan juga agar ibunya tidak repot dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Dari sisi boleh ya boleh ya. Tapi 6 tahun ini kelamaan kalau 6 tahun ini. Ya, wallahu a'lam ya. Memberi jarak itu dibolehkan ya, memberi jarak dibolehkan. Mungkin seperti yang perempuannya sesar, operasi melahirkan. Dokter memerintahkan untuk dijarak. Ya boleh seperti itu dijarak. Tetap yang demikian itu dibolehkan. Tapi kalau sampai 6 tahun ya, wallahu a'lam ya, kelamaan kalau menurut saya ya, jangan sampai 6 tahun betul ya. Mungkin sebelum itu ya, 5 tahun juga masih kelamaan 5 tahun. Kalau di sini supaya ibunya tidak repot membesarkan dan mendidik anak-anak, ya namanya punya anak ya harus repot. Ya. Karena anak itu merupakan ya, tabungan kita. Repotnya itu repot sebentar saja, nanti kalau sudah besar tidak terlalu repot lagi ya, repotnya yang repot di waktu kecil saja ya. Untuk menjarai ini dibolehkan ya, asalkan ada hajahnya, ada keperluan. Kalau menjarak karena ingin terlihat fisiknya bagus dan lain sebagainya, ini yang tidak dibolehkan ya. Tapi kalau menjarak karena takut seperti tadi ada hajah, mungkin seperti sesar atau yang semisalnya, maka dibolehkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz mau tanya? Apakah uang pegawai titik-titik ya, sengaja tidak saya baca ya, karena nanti bisa tunjuk hidung ya kepada instansi tertentu. Tolong yang bertanya jangan bertanya yang mengarah ke tunjuk hidung ya, atau instansi tertentu ya, nanti khawatir akan dimanfaatkan oleh sebagian orang. Ya. Apakah uang pegawai titik-titik yang digadaikan dan uang pinjaman di bank untuk usaha akan mempengaruhi watak, sikap dan kesehatan anak atau kehidupan pribadi? Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Artinya, ya kalau minjam uang di bank yang di situ, bank tersebut terdapat ribawi, ya. Di situ ada ribanya. Bagaimana? Berpengaruh tidak terhadap anak? Jelas berpengaruh, ya. Hati-hati dari riba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lahmun nabata min sukhtin annaru aula bihi." Daging yang tumbuh dari benda yang haram, ya, tumbuh dibesarkan dari benda yang haram, maka neraka lebih berhak baginya. Sehingga hati-hati, jangan sampai kita mengikuti muamalah ribawi sedikit pun, ya. Karena bahayanya besar, akan mempengaruhi terhadap kesolehan anak, ya. Sebagian manusia berdalilkan nanti kalau enggak riba kita enggak bisa dagang. Nanti kalau enggak riba kita enggak bisa punya rumah. Ya, jangan dulu punya rumah, ya. Masih bisa kontrak. Kalau enggak riba enggak bisa dagang, dusta, ya, dusta. Masih bisa dagang kok walaupun tanpa riba. Dagang itu dimulai dari kecil-kecilan, ya. Nah, yang jadi masalah itu sebagian manusia dia bukan hidupnya itu karena ingin berkecukupan, ya, tapi gengsinya yang tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiknya dari usia berapa anak diajarkan untuk sholat di masjid untuk anak laki-laki? Dari usia ketika mereka sudah bisa memahami, ya, di masjid tidak ribut. Kalau di masjid dia ribut, masih lari-lari, maka sebaiknya jangan dibawa ke masjid, ya, tetap di rumah sampai dia betul-betul bisa memahami dan baik antara wudu dan sholatnya. Dan bolehkah ibu yang mengantarkan anaknya ke masjid dikarenakan suami kadang masih susah untuk sholat ke masjid? Ya, jangan ibunya ke masjid, ya. Nanti malah jadi fitnah. Maka nanti menjadi fitnah. Wanita itu adalah fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa'." Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya dari kaum laki-laki melainkan fitnah wanita, ya. Jika boleh berarti tadi jawabannya boleh, berarti jawabannya tidak boleh, ya. Tidak perlu dibaca lagi yang seterusnya, ya. Tidak boleh ibunya mengantarnya. Barakallahu fikum. Nunggu anaknya sudah pandai, sudah bisa, maka baru diajak ke masjid, ya. Wallahu a'lam bishawab. Memberi jarak tadi. Ajar. Sudah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.